بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله pada kesempatan kali ini melanjutkan pelajarannya. Ya, pelajaran bahasa Arab, ya, pembahasan dari kitab Duruzul Lughah, ya, dari kitab Duruzul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin naṭiqīna bihā pada jilid yang keempat, Al-Juz'ur Rabi'u, juz atau jilid yang keempat. Sekarang melanjutkan pelajaran yang baru, yakni Ad-Darsu Asalitha Asyara. Ad-Darsu Asalitha Asyara, pelajaran yang ke-13. Ya, pelajaran yang ke-13 pada jilid yang keempat ini, halaman 106, ya. Ya, hiwar atau percakapan pada daras ini, ya. قال المدرس berkata sang guru atau sang dosen, berkata Pak dosen, Ashtaraita al-asya'a al-matlubata, al-asya'a al-matlubata lisun'il lawhati an-nahuyyati, lisun'il lawhati an-nahuyyati. Ya Ahmadu, ini satu pertanyaan. Jadi mudaris, Pak dosen ini bertanya kepada Ahmad. Ashtaraita. Ini apa berarti? Ashtaraita. Di hamzah yang ada di awal pada susunan kalimat ini adalah hamzah istifham. Ya, jadi hamzah istifham. Jadi dia bukan bagian dari fi'al ashtaraita. Ya, jadi ini kata yang terpisah. Hanya saja yang perlu diingat, ya, hamzah istifham ini berupa satu huruf. Ya, jadi hamzah istifham, hamzah yang digunakan untuk istifham, untuk bertanya, menanyakan sesuatu, itu berupa satu huruf. Ya, artinya kata ini berupa satu huruf, itu hamzah, hanya hamzah saja. Nah, dalam bahasa Arab, satu kata kalau dia berupa satu huruf, tidak dua huruf atau tidak tiga huruf ataupun lebih, maka apa? Penulisan kata yang berupa satu huruf, ia bersambung dengan kata yang setelahnya. Ya, penulisannya, ya. Penulisan kata yang berupa satu huruf, maka ia bersambung. Bersambung di sini maksudnya tanpa spasi, tanpa jeda, tanpa spasi. Ya. Kalau yang dua huruf atau yang tiga huruf bisa diperhatikan, ya, misalkan min atau fi atau kam atau yang semisalnya, dia akan terpisah dengan kata yang setelahnya, selain bomir, ya, selain dengan bomir, dengan kata-kata yang lain yang selain bomir, maka penulisannya akan dipisah, terpisah dengan spasi. Akan tetapi kalau kata itu berupa satu huruf, maka dia penulisannya langsung ya bersambung atau langsung diikuti oleh kata yang setelahnya. Ya, ini maksudnya tadi tanpa spasi. Nah, kembali ke sini tadi, hamzah istifham ini berupa satu huruf, yaitu hamzah, hamzah saja. Nah, kemudian dia diikuti kata yang setelahnya, yaitu fi'il ishtaraita. Ya, ishtaraita. Ya, bisa ditulis atau diperhatikan, dibayangkan, fi'il ini ishtaraita. Kalau diperhatikan, huruf awal pada fi'il ini adalah berupa hamzah wasal. Hamzah, yakni hamzah wasal. Ishtaraita. Ya, kalau diucapkan, hamzah wasalnya di kasrah. Ishtaraita. Ya, engkau membeli. Kamu membeli. Ya. Nah, fi'il ini yang diawali hamzah wasal, ishtaraita, kemudian dia didahului atau didahului oleh hamzah istifham. Jadi hamzah istifham, kemudian yang berikutnya adalah fi'il ishtaraita yang diawali oleh hamzah wasal. Sehingga apa? Akan bertemu dua hamzah. Hamzah istifham. Ya, hamzah istifham ini termasuk hamzah qat'i, hamzah qat'. Ya. Kemudian setelah hamzah istifham atau hamzah istifham yang berupa hamzah qat', dia diikuti hamzah wasal, yaitu huruf awal dari ishtaraita. Nah, maka apa? Nah, yang perlu diperhatikan sebelumnya, pada fi'il ishtaraita, ya, ini diawali hamzah wasal. Bagaimana hamzah wasal? Ya, kalau dia berada di awal ucapan, di awal kalimat, maka hamzah wasal diucapkan ishtaraita. Tetapi kalau ada kata lain yang mendahuluinya, walaupun kata itu berupa satu huruf, seperti hamzah istifham, maka hamzah wasal pada ishtaraita itu tidak diucapkan. Karena ada kata lain yang mendahuluinya. Sehingga apa? Ketika hamzah istifham, dia bertemu dengan hamzah wasal pada ishtaraita, maka menjadikan hamzah wasal itu tidak terucap. Ya, hamzah wasal pada ishtaraita, huruf awal pada ishtaraita, itu menjadi tidak terucap. Karena ada hamzah istifham yang sebelumnya atau yang mendahuluinya. Sehingga dalam ucapan yang asalnya, ya, kalau diurutkan atau dirunut secara asal ya, hamzah istifham, lafadznya atau ucapannya adalah A. A, ini hamzah istifham. Kemudian fi'ilnya ishtaraita. Ya, jadi secara asal A ishtaraita. Akan tetapi tadi perlu diperhatikan hamzah wasal pada ishtaraita. Kalau dia didahului satu kata, maka dia tidak diucapkan. Sehingga dari tadi A ishtaraita menjadi ashtaraita. Ashtaraita. Jadi A di situ adalah bunyi pada hamzah istifham. Yang merupakan hamzah qat'i. Hamzah qat' atau hamzah qat'i. Ya. Kemudian dia langsung masuk pada huruf shin. Pada ishtaraita. Karena hamzah wasal pada ishtaraita tidak diucapkan. Sehingga yang diucapkan langsung ke huruf shinnya. Jadi hamzah istifham A langsung bertemu dengan huruf shin pada ishtaraita. Sehingga menjadi ashtaraita. Ya. Nah, karena dalam ucapan itu tidak ada atau tidak diucapkan hamzah wasal tersebut, kemudian dalam penulisan juga diperhatikan ada hamzah istifham, hamzah qat'i, kemudian setelahnya adalah hamzah wasal. Jadi ada bertemu dua hamzah. Yang pertama qat'i yaitu hamzah istifham, yang kedua hamzah wasal, huruf awal pada fi'il ini. Nah, biasanya kalau ada dua hamzah yang ditulis dalam alif ya, dalam bentuk alif ya. Jadi hamzah qat'i ya, alif, kemudian di atasnya ada hamzah. Kemudian hamzah wasal ditulis dengan alif saja, tanpa ada tanda hamzah di atasnya. ya, tanpa ada huruf hamzah di atasnya. Ya, jadi dalam penulisan ada dua alif yang berurutan. Yang pertama itu hamzah qat'i dengan ada hamzah di atas alif. Kemudian yang kedua adalah hamzah wasal yang ditulis dengan alif saja tanpa ada hamzah di atasnya. Nah, dalam penulisan pun yang semacam ini ya, ada dua hamzah atau dua alif. Maka apa? Biasanya orang Arab juga tidak suka atau yang jelas apa? Kemudian mereka menghilangkan penulisan hamzah yang kedua. Karena dia adalah hamzahnya wasal. Dalam ucapan tidak diucapkan kalau ada kata yang mendahului. Dalam penulisan, karena sebelumnya itu hamzah qat'i, yaitu hamzah istifham, maka dalam penulisan pun hamzah wasal itu juga tidak ditulis. Supaya tidak berurutan atau tidak jajar antara dua hamzah atau dalam penulisan berwujud dua alif tadi. Sehingga yang ditulis hanya hamzah istifhamnya saja. Hamzah yang qat'i saja, yang pertama. Ini. Itu ya. Jadi, itu penjelasan atau rincian dari lafaz ini ya. Ashtaraita. Jadi, ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah hamzah istifham, yang merupakan hamzah qat'i. Kemudian yang kedua adalah fi'il ishtaraita, yang diawali hamzah wasal. Kemudian hamzah wasalnya dihilangkan, baik dalam ucapan maupun penulisan sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Sehingga apa maknanya? Hamzahnya istifham. Jadi untuk bertanya, apakah? Kemudian fi'ilnya ishtaraita, kamu membeli. Jadi makna dari ashtaraita, apakah kamu membeli? Apakah kamu sudah membeli? Karena ini fi'il madhi ya. Ya, bisa jadi secara makna dia apa mengandung makna waktu lampau, ini perbuatan yang dilakukan di waktu lampau, jadi sudah membeli, telah membeli, ya mungkin tadi atau kemarin atau waktu yang lampau lainnya, ya itu ya maknanya. Jadi demikian, ashtaraita, apakah kamu sudah membeli, ya al asya al matlubata. Al-asya al-matlubata, barang-barang yang dicari. Lisun'il lawhatil nahwiyyi. Nahwiyyati. Lisun'il lawhatil nahwiyyati. Untuk membuat lawhat, jamak dari lawhat, papan atau lembaran. Ya, jadi lembaran-lembaran. An-nahwiyati, nahwu, ya, yang terkait dengan nahwu. Jadi lembaran-lembaran nahwu. Artinya pada lembaran itu ditulis ya atau disusun ya kaidah-kaidah nahwu atau yang terkait dengan ilmu nahwu di situ ya. Kemudian mungkin nanti ditempel di dinding atau yang semacam itu ya. Kalau dalam di Indonesia seperti poster ya atau yang semisalnya ya semacam itu ya. Ini jadi lisun al-lawhatin nahwiyati, untuk membuat lembaran-lembaran nahwu, ya, lembaran-lembaran terkait dengan nahwu ya. Ya Ahmadu, wahai Ahmad. Ini. Jadi apakah kamu sudah membeli barang-barang yang dicari untuk membuat lembaran-lembaran nahwu, wahai Ahmad? Qala Ahmadu, Ahmad berkata, menjawab, na'am, ya, ishtaraitu. Ishtaraitu. Nah, di sini ucapan Ahmad, ishtaraitu, tanpa hamzah istifham. Tanpa hamzah istifham, karena ini bukan pertanyaan. Dia memberitakan atau menjawab. Nanti ini tidak didahului hamzah istifham. Sehingga apa? Hamzah wasalnya kembali muncul. Dalam penulisan ya, hamzah wasal ya, kemudian dalam ucapan karena dia di awal kalimat, jadi kalau na'am itu sudah ya titik ya, na'am titik. Nah, kemudian kalimat berikutnya kalimat baru, tentunya apa kata yang pertama ya itu awal kalimat, jadi apa ini hamzah wasal berada di awal kalimat, maka dia diucapkan ishtaraitu. Hamzah wasalnya pada ishtara itu di kasrah. Ishtaraitu. Ini ya. Saya sudah membeli. Ishtaraitu mitraini warakan. Saya sudah membeli mitraini 2 meter. Saya sudah membeli 2 meter. Kalau misalnya seandainya Ahmad berhenti di sini, ucapannya, orang yang mendengar apa? Akan bertanya-tanya. Karena ucapan Ahmad belum jelas, belum lengkap, belum sempurna. Secara makna masih ada sesuatu yang perlu diperjelas, perlu dirinci, perlu dilengkapi. Meskipun secara nahwu itu sudah mencukupi untuk menjadi satu jumlah, menjadi satu kalimat, jumlah fi'liyah. Ishtaraitu mitraini, ishtaraitu fi'il dan fa'il, kemudian mitraini, ini maf'ul bih, fi'il fa'il maf'ul bih. Secara nahwu sebenarnya sudah mencukupi untuk menjadi suatu kalimat, suatu jumlah. Hanya saja tadi secara makna dia belum lengkap. Masih ada sesuatu yang tadi tidak jelas. Ishtaraitu mitraini, saya membeli 2 meter. Ya, 2 meter, 2 meter apa? Ini masih belum jelas, masih samar. 2 meter, 2 meter itu apa? 2 meter kain, 2 meter kertas, 2 meter, ya banyak sekali sesuatu yang diukur dengan ukuran meter. Ya, tongkat, atau ini ya, segala macam. Ya, maka apa? Perlu ditambahkan satu kata yang itu menjelaskan. Ya, menjelaskan dari tadi kesamaran makna dari kata atau dari kalimat sebelumnya. Ishtaraitu mitraini waraqan. Saya membeli 2 meter waraq, kertas. Di sini menjadi jelas. Ya, menjadi terperinci, jelas. 2 meter yakni berupa kertas. 2 meter kertas. Ini ya, jelas. Kemudian wa khamsata asyara qalaman. Wa khamsata asyara, 15 qalaman pena. Membeli 15 pena. Bi ahjamin wa alwanin mukhtalifatin, dengan ahjam, ukuran-ukuran, wa alwanin dan warna-warna, mukhtalifatin yang bermacam-macam. Ya, jadi saya sudah membeli 2 meter kertas dan 15 pena dengan ukuran dan warna yang bermacam-macam. Ini ya. Qala al-mudarrisu, berikutnya. Ta'ala ya Ali, kemari wahai Ali. Ta'ala, lamnya pendek ya, tanpa alif. Alif maksurah ataupun alif bengkok. Ta'ala maknanya apa? Kemari. Ke sini. Ya, berbeda dengan lafaz yang biasanya disertakan untuk mensifati Allah Ta'ala. Allahu Ta'ala. Allahu Ta'ala. Allah Ta'ala. Nah, di situ penulisannya Ta'ala, lamnya panjang, setelah lam ada alif maqsurah. Atau biasanya diistilahkan alif bengkok. Ini alif yang ditulis dalam bentuk ya. Ya. Nah, di situ Ta'ala maknanya maha tinggi. Dan lamnya tadi ada, setelah lam ada alif. Alif yang ditulis dalam bentuk ya. Maka lamnya dibaca panjang. Ta'ala. Allahu Ta'ala. Allah yang maha tinggi. Itu. Nah, di sini bukan itu, berbeda. Maka perhatikan penulisannya berbeda. Ucapannya berbeda. Maknanya berbeda. Jadi satu huruf itu bisa mengubah makna. Berbeda makna. Bahkan hurufnya sama, tetapi harakat berbeda itu pun juga sudah mengubah makna. Inilah bahasa Arab, jadi harus berhati-hati. Satu harakat berbeda, maka akan mengakibatkan perbedaan makna. Ya, jangankan satu huruf, satu harakat saja berbeda, maka itu sudah bisa mengakibatkan perbedaan makna. Apalagi itu satu huruf. Apalagi nanti kalau dua atau lebih, dua harakat ataupun dua huruf ataupun lebih, tentu akan sudah berbeda. Ini secara umum ya. Baik. Jadi hati-hati dalam menulis, dalam mengucapkan, ya, maka perhatikan masing-masingnya. Ya, kembali ke sini ya. Ta'ala ya Aliyu, kemari wahai Ali. Ya, ta'ala ini ya. Kemari wahai Ali. Waktub hadihil ayati ala saburati. Waktub dan tulislah. Jadi mudaris memerintahkan kepada Ali untuk datang. Ta'ala kemari, artinya dia memerintahkan untuk datang kepada mudaris, mendatangi mudaris ya. Kemudian waktub dan tulislah hadihil ayati ala saburati, ayat-ayat ini pada papan tulis. Wahai Ali, kemari dan tulislah ayat-ayat ini pada papan tulis. Qala Aliun, Ali berkata menanggapi ucapan ataupun perintah mudaris, liyaktub ha Ahmadu. Liyaktub lamnya lam, ya, lamul amri, lam amr, huruf lam yang digunakan untuk amr, untuk perintah, untuk meminta sesuatu atau seseorang melakukan suatu hal. Liyaktub, hendaknya menulis. Ya, kalau orang dalam bahasa Indonesia ya, hendaknya menulis. Nanti memerintahkan pada, tapi perintah ini ditujukan pada orang lain. Artinya bukan kepada lawan bicara, ya, bukan perintah langsung pada yang diajak bicara, bukan pada orang kedua, tetapi pada orang lain, yaitu pada orang ketiga. Seseorang yang dibicarakan perintah tapi secara tidak langsung pada orang lain gitu ya. Liyaktubha Ahmadu, hendaknya Ahmad menulisnya, menulis ayat-ayat tersebut. Ini ya, tapi ini Ali. Ya, ya memerintahkan atau menyuruh Ahmad untuk menulis, tapi dia tidak mengucapkan ini Pak langsung kepada Ahmad. Ali mengucapkan ucapan ini pada mudaris. Tetapi yang disuruh oleh Ali, yang diminta oleh Ali untuk menulis adalah Ahmad. Ahmad posisinya berarti kan orang ketiga atau ghaib. Ya, bukan mukhatab, bukan orang kedua, bukan yang diajak bicara. Itu ya. Jadi ini liyaktubha Ahmadu, hendaknya Ahmad yang menulisnya, hendaknya Ahmad menulisnya, menulis ayat-ayat tersebut. Ini ya, jadi amar atau perintah lil ghaib, yang ditujukan pada ghaib, pada orang ketiga, pada orang lain, seseorang yang dibicarakan. Ini, nah, ini yang semacam ini apa? Sesuatu yang lazim, yang lumrah. Baik itu dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah masing-masing ya, tentunya dengan lafaz dengan bahasa masing-masingnya ya, tidak harus mesti dengan lam amr kalau bahasa Indonesia tidak ya, ataupun bahasa daerah masing-masingnya nanti mungkin berbeda-beda lafaznya atau ungkapannya atau susunannya. Yang jelas memerintahkan kepada orang lain, kepada orang ketiga, pada seseorang yang dibicarakan itu sesuatu hal yang lumrah, yang wajar, yang biasa. Ya. Jadi perintah itu tidak mesti kepada langsung kepada orang kedua, kepada lawan bicara, tidak. Tapi bisa pula kepada orang lain, kepada orang ketiga, atau ghaib. Jadi hendaknya Ahmad menulisnya. Fa'innahu ahsanu minni khattan. Karena sungguh dia itu lebih baik dari saya. Ahsanu minni, dia lebih bagus, lebih baik dari saya. Apanya? Khatton, tulisannya. Dia itu lebih baik, lebih bagus dari saya, tulisannya. Ini ya, khatton, tulisannya. Yang dia menjelaskan kesamaran makna yang ada pada kalimat sebelumnya. Ahsanu minni, fa'innahu ahsanu minni. Karena sungguh dia itu lebih bagus dari saya. Ini masih samar, masih belum jelas. Apanya yang lebih bagus? Dalam hal apa? Dalam hal akhlaknya, dalam hal bacaannya, dalam hal tulisan, dalam hal hafalan, dalam hal apa? Maka perlu diperjelas. Perlu di apa? Dijelaskan. Ini ditambahkan lafaz ini khatton. Ini tulisannya. Fa innahu ahsanu minni khatton. Ya, maka sungguh dia itu lebih bagus dari saya tulisannya. Gitu ya. Jadi perhatikan ya, lafaz-lafaz semacam itu tadi. Tadi ada apa? Mitraini waraqan. Kemudian qalaman. Ya, kemudian di sini khatton. Perhatikan yang semacam itu ya. Insyaallah nanti ada pembahasannya terkait dengan hal ini. Yaktubuha Ahmadu. Yaktubuha Ahmadu. Ahmad menulisnya. Ahmad menulis ayat-ayat tersebut. Yaktubu ya. Marfu. Ya, tanda rafa'nya adalah dhammah. Yaktubu. Ini fi'il mudhari' yang marfu. Kalau tadi ada lam. Lamul amr. Liyaktubha. Liyaktub. Ya, fi'il amr. Fi'il mudhari' ini majzum. Karena dimasuki oleh lamul amr. Liyaktubha. Berikutnya qala al-mudarris iqra hadhihi al-ayati ya Zuhairu. Iqra hadhihi al-ayati ya Zuhairu. Bacalah ayat-ayat ini wahai Zuhair ya, bacalah ayat-ayat ini. Qala Zuhairun, Zuhair berkata ataupun membaca ayat-ayatnya. Liyaqra Hamidun. Liyaqra ha Hamidun. Hendaknya Hamid itu membacanya. Ya, ini seperti tadi ya, perintah atau menyuruh atau meminta orang lain untuk melakukan suatu perbuatan ya dengan lamul amr ini. Liyaqra ha, hendaknya ya Hamid membacanya. Fa innahu ahsanuna tilawatan wa ajmaluna shautan. Fa innahu ahsanuna tilawatan, karena sungguh dia itu ahsanuna, yang paling bagus di antara kami. Apanya? Tilawatan bacaannya. Ya, ahsanuna tilawatan, yang paling bagus di antara kami bacaannya. Wa ajmaluna shautan, dan yang paling indah, yang paling apa? Merdu di antara kami shautan suaranya. Ya, bacaannya paling bagus, suaranya yang paling indah. Ini. Qala Hamidun, Hamid berkata membaca ayat-ayatnya. Ba'da listi'adati wal basmalati. Ba'da listi'adati wal basmalati. Sesudah isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Membaca, mengucapkan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wal basmalati, mengucapkan bismillah. Mengucapkan basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayatnya. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan, dan siapakah ahsanu, yang paling bagus atau yang lebih bagus qawlan, ucapannya. Siapakah yang paling bagus atau siapakah yang lebih bagus ucapannya? Mimman da'a ila Allahi, dari orang yang menyeru kepada Allah, mengajak kepada Allah. Wa amila salihan, dan dia beramal dengan amalan yang saleh. Ya, dia mengamalkan yang saleh atau dia beramal dengan amalan yang saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sungguh saya ini termasuk ya, dari orang-orang yang berserah diri. Dari muslimin, dari orang muslim atau orang-orang yang berserah diri, berserah diri kepada Allah ini. Ini ya, di surah Fussilat ayat yang ke-33 ya. Baik. Ayat yang berikutnya. Tadi perhatikan pada ayat tadi ya. Waman ahsanu qawlan. Siapakah yang paling bagus qaulan, ucapannya. Gitu ya. Nanti ya pembahasannya. Ayat yang berikutnya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan. yarahu. Faman ya'mal mithqala dzarratin, maka barang siapa yang beramal mithqala dzarratin sebesar zarrah, ya, biasanya diartikan sebesar biji atom. Ya, jadi zarrah, mithqal itu sebesar ya, atau seberat. Ya, seberat ya. Zarrah. Ya, ini atom atau partikel yang paling kecil. Partikel benda yang ukurannya itu paling kecil atau sangat kecil. Ya, itu tadi, terkadang atau seringkali diartikan dengan atom. Artinya ukurannya itu sangat-sangat-sangat kecil. Ya, ini. Apa? Kalau dalam satuan ada mikro, kemudian nano, yang kemudian di bawah yang lebih kecil lagi, ya mungkin seperti itu ya, Allahu a'lam. Itu dalam ilmu apa? Fisika atau yang semisalnya atau kimia semacam itu ya. Kembali ke sini. Jadi ini tadi ayatnya faman ya'mal mithqala dzarratin, maka barang siapa yang beramal seberat zarrah, seberat atom, seberat apa? Partikel yang paling kecil. Paling kecil apa sih? Atau berapa sih bobotnya partikel yang paling kecil atau atom 1 gram? Jauh lebih ringan dari itu. 0,000 sekian gram. Ya. Jadi ya, barang siapa yang beramal seberat zarrah apa? Khairan, berupa kebaikan. Ya, barang siapa yang beramal seberat zarrah, seberat atom, berupa kebaikan. Jadi beramal kebaikan. Beramal yang berupa kebaikan. Atau beramal kebaikan seberat zarrah. Yarahu. Yarahu. Dia akan melihatnya. Dia di sini orang yang beramal tadi ya. Melihat. Hu. Bermerha. Ya, kembali ke amalannya tadi ya. Afwan. Ya. Dia melihat bermerha, kembali ke amalannya ya, secara makna. Ya, ada penjelasannya insya Allah di lain waktu. Jadi dia akan melihatnya, melihat amalan yang dia lakukan tadi, yang seberat zarah tadi, yang berupa kebaikan. Ya, ini. Jadi barang siapa yang beramal seberat zarah, yang berupa kebaikan, atau barang siapa yang beramal kebaikan seberat zarah, maka pasti dia akan melihatnya. Waman, tadi faman ya, faman ya'mal, maka barang siapa yang beramal seberat zarah berupa kebaikan, maka dia pasti akan melihatnya. Waman, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Dan barang siapa yang beramal seberat zarah, seberat atom, syarran, berupa keburukan, kejelekan, yarahu, maka dia pasti melihatnya. Dia pasti akan melihatnya. Melihat amalan tersebut ataupun melihat balasannya, ganjarannya. Ya. Ini. Kemudian berikutnya, qala al-mudarrisu masyaallah. Ya, masyaallah. Ya, apa yang Allah kehendaki? Ya, ini ungkapan untuk takjub. Ya, ungkapan kalimat ya, ketika melihat, mengetahui sesuatu yang mengagumkan. Hanya saja uslubnya atau susunan kalimatnya, ya, susunan kalimat secara umum, bukan uslub yang khusus. Karena nanti di sana ada uslub yang khusus untuk menunjukkan ta'ajub. Ya, ini. Masya Allah, ya, apa yang Allah kehendaki? Atau sesuatu yang Allah kehendaki atau apa yang Allah kehendaki ini. Kemudian berikutnya, nah ini ahsin bika qari'an, ahsin bika qari'an, ini ya nanti akan dibahas insyaallah di akhir pelajaran ini. Ahsin bika qari'an, alangkah bagusnya engkau, alangkah bagusnya kamu itu qari'an, sebagai qari', alangkah bagusnya kamu itu sebagai qari', orang yang membaca Al-Quran. Ini mala'allahu qalbaka, mala'allahu qalbaka sururan, semoga Allah memenuhi hatimu, mala'a memenuhi ya, mala'allahu qalbaka sururan, semoga Allah memenuhi hatimu sururan, dengan kegembiraan, kesenangan, kama mala'ta qulubana bahjatan wa sururan, kama mala'ta qulubana bahjatan wa sururan, sebagaimana engkau mengisi atau memenuhi hati-hati kami bahjatan, dengan kegembiraan, wa sururan, dan kesenangan. Iqra'il haditha ya Aliyu, kemudian bacalah hadisnya wahai Ali. Qala Aliyu, Ali berkata atau membaca hadisnya, An-Nafi'in, dari Nafi' an Abdullah ibn Umar, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala, beliau yakni Abdullah ibn Umar ini mengatakan, amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi zakatul fitri sa'an min tamrin au sa'an min sya'irin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan bi zakatul fitri, zakat fitr, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan zakat fitr. Apa? Sa'an, berupa satu sa'. Jadi amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi zakatul fitri sa'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan zakat fitr sebanyak satu sok, ini satu ukuran ya, satu ukuran, satu cakupan tangan, kedua tangan. Apa? Min tamrin, berupa tamr. Berupa tamr, itu berupa kurma. Au so'an min sya'irin, atau satu so' berupa gandum. Sya'ir itu gandum. Kalau tamar, korma yang kering ya, tamar. Ini. Jadi satu so' berupa korma, atau satu so' berupa gandum. Ini ya. Rawahu syaikhani, diriwayatkan oleh dua syaikh, yakni Al-Bukhari dan Muslim, wa ghairu huma, dan selain keduanya. Ini mungkin satu tambahan ya, di dalam hadis ini tadi disebutkan zakatul fitri, bi zakatul fitri, dengan zakat fitr. Jadi yang tepat, yang benar itu fitr, zakat fitr, bukan zakat fitrah. Karena istilah yang disebutkan dalam hadis yang kebanyakannya itu fitr, bukan fitrah. Karena makna fitr dan fitrah itu juga berbeda sebenarnya. Mungkin di lain waktu ada pembahasannya, atau mungkin bisa dirujuk pada kamus-kamus yang ada, dan pada hadis-hadis Nabi SAW tentang hal ini. Perhatikan lafaz yang digunakan apa. Apakah zakatul fitrah, ataukah zakatul fitr, Idul Fitri. Maka ini kan dikeluarkan sebelum Idul Fitri, Idul Fitr. Maka zakatnya juga sesuai dengan idnya, Idul Fitri ya zakat fitri, zakat fitr. Bukan Idul Fitrah, tidak ada istilah Idul Fitrah. ya. Nah, kalau misalkan misalkan istilahnya itu fitrah, ya zakatnya itu zakatnya dinamakan zakat fitrah, ya cocok sesuai karena sesuai dengan nama aidnya itu fitrah, zakat fitrah. Tetapi yang tepat, yang benar apa yang ada Idul Fitri, maka zakatnya juga sesuai dengan nama aidnya, zakat super, zakat fitri. Ini yang ditunjukkan dalam hadis, ya, dalam hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain, dan juga secara makna, secara bahasa juga demikian. Allahu a'lam. Ya, maka tentu yang seperti ini perhatikan dan sesuaikan, gunakan yang tepat, yang benar, sesuai asalnya. Karena tadi sempat disampaikan ya, satu huruf itu mengubah makna, satu harakat itu bisa mengubah makna. Ya, kalau makna berubah, ya nanti pemahamannya berubah. Tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW lakukan. Ini, Allahu a'lam. Ini hiwar percakapan yang ada dalam dars ini. Kemudian berikutnya kita lanjutkan pada sama hari ini latihan-latihan. Al-awalu yang pertama. Ajib anil asilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awalan yang pertama. Mal asya'ul lati ishtaraha Ahmadu lisan'il lawhatin nahwiyati. Apa barang-barang yang dibeli oleh Ahmad untuk membuat lembaran-lembaran nahwu? Apa? Ishtara Ahmadu. Ahmad membeli. Mitraini waraqan, 2 meter kertas, wa 15 qalaman, 15 pena, bi ahjamin wa alwanin mukhtalifatin, dengan ukuran dan warna yang berbeda-beda atau bermacam-macam. Gitu ya. Selanjutnya yang kedua, manilladhi katabal ayati ala saburati, siapa yang menulis ayat-ayat pada papan tulis? Katabaha, siapa? Katabaha Ahmadu. Ayat-ayat itu ditulis oleh Ahmad. Atau Ahmad menulis ayat-ayat tersebut. Ahmad menulisnya. Katabaha, jadi bomirha. Itu merujuk pada al-ayat. Ya, katabaha Ahmadu. Ahmad menulisnya. Menulis ayat-ayat tersebut. Salisan yang ketiga. Manil ladzi qara'aha, siapa yang membacanya, membaca ayat-ayat tersebut? Qara'aha Hamidun, ya. Qara'aha Hamidun, Hamid ya membacanya. Hamid yang membaca ayat-ayat tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya, ini ada satu pembahasan dan di sini dibahas secara ya agak rinci, ya, walaupun mungkin juga tidak rinci sekali, tetapi cukup insyaallah untuk menjelaskan tentang permasalahan yang disampaikan di sini, yakni tentang tamyiz, ya, tentang tamyiz. Dan tadi sudah disebutkan contoh-contoh dalam hiwar, dalam percakapan tentang tamyiz ini. Baik. Dan karena ini apa ya, mungkin pembahasannya agak panjang, mungkin insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang ya, pada tamparan yang ketiga nanti di insya Allah dibahas pada kesempatan yang akan datang. Untuk kali ini sampai ini dulu ya. Alafuminkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Allahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.